السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, masih dalam bab yang ke-21 dari kitab Al-Mu'amalat fil laqiyati, tentang permasalahan al-laqiyat. Al-laqiyat, yang dimaksud al-laqiyat, huwa al-tiflu alladhi yujadu mambudhan fi syari', anak kecil yang ditemukan terlantar di jalan, itu disebut laqiyat. Jadi memiliki istilah yang mirip antara barang temuan dengan anak yang ditemukan terlantar. Barang temuan disebut luqatah. Adapun anak yang ditemukan terlantar di jalan, tidak diketahui anak siapa, maka itu disebut laqit. Huwa at-tiflu alladhi yujadu mambudhan fi syari', anak kecil yang ditemukan dibuang di jalan, au babi masjidin wa nahwih, atau di pintu masjid dan yang semisalnya, au yadhillu an ahlihi, atau dia tersesat, terpisah dari keluarganya, wala yu'rafu lahu nasabun wala kafilun, dan tidak diketahui nasabnya, dan tidak pula diketahui siapa yang mengurusinya. Jadi anak yang ditemukan, seorang pergi ke satu tempat misalnya, kemudian melihat di dalam tong sampah, kok ada anak bayi di sini, maka itu namanya laqit. Atau ada anak yang diletakkan di salah satu sudut jalan dan ditanya siapa orang tua, dia tidak mengetahui, bahkan dia tidak bisa, dia tidak memahami sama sekali, karena dia anak yang belum bisa berbicara misalnya, dan berusaha dicari tahu siapa pemilik dari anak tersebut juga tidak diketahui. Atau mungkin juga memang anak ini sengaja dibuang, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dengan alasan tidak ingin menanggung malu anak lahir di luar nikah, karena dia tidak ingin menghadapi berbagai macam pertanyaan yang membuat dia merasa malu, maka dia pun membuangnya, menghilangkan jejaknya. Maka ini disebut al-laqit. Apa hukum mengambil anak tersebut? Kata beliau rahimahullah ta'ala, wala yambaghi tarkul laqiti, tidak sepantasnya meninggalkan anak yang ditemukan terlantar tersebut. Tidak sepantasnya. Sebab meninggalkan anak yang terbuang, yang terlantar, dikhawatirkan akan memudaratkan anak itu. Tidak ada yang memberi makan kepadanya, tidak ada yang mengurusnya, menyebabkan dia terlantar. Dan ini hal yang tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukanlah bagian dari kami, bukanlah dari umat kami orang yang tidak merahmati anak kecil di antara kami. Maka mengambil anak tersebut dan merawatnya, memberikan perlindungan kepadanya, menyebabkan dia hidup dan selamat dari kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an." Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Maka ini keutamaan yang besar apabila seorang berkenan untuk mengambilnya, lalu kemudian merawatnya, memberikan perlindungan kepadanya. Kata beliau, "Wala yambaghi tarkul laqiti." Tidak sepantasnya meninggalkan anak yang ditemukan tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah jalla wa ala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Boleh jadi anak tersebut termasuk anak yang terpisah dari keluarganya, bukan sengaja dibuang, sehingga ketika dia mengambilnya, yang menyelamatkan jiwanya, maka itu membantu orang tuanya untuk menyelamatkan anak tersebut dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Dan secara umum, sebagaimana kita sebutkan, bahwa apabila seorang menemukan anak yang terlantar, lalu kemudian dia membiarkannya, tidak mengambilnya, menyebabkan anak tersebut binasa oleh adzubillah, maka yang demikian tidak sepantasnya. Mengambilnya, merawatnya adalah bagian dari kebaikan, keutamaan. Fa'umumul ayati yadullu ala wujubi akhdhil laqiti. Maka keumuman ayat ini menunjukkan wajibnya mengambil anak yang ditemukan tersebut. Faltiqatuhu wal infaqu alaihi fardun alal kifayah. Maka mengambil anak tersebut dan memberi nafkah kepadanya, hukumnya fardu kifayah. Apabila telah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Walianna fi akhdhihi ihya'an li nafsihi. Sebab dengan mengambil anak tersebut dan merawatnya, maka itu berarti dia telah menghidupkan jiwa dari anak ini. Waman ahyaha faka'annama ahya'an-nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh jiwa. Wama wujida ma'ahu minal mal fahualah. Dan apa yang ditemukan bersama anak ini dari harta, misalnya ketika dia melihat di tong sampah ada anak terbuang, lalu disisipkan bersamanya uang, harta. Mungkin maksudnya supaya yang menemukan ini silakan memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan anak ini, untuk merawat anak ini. Mungkin itu maksudnya. Maka disisipkan di pakaian dari anak tersebut uang. Kata beliau, dan apa yang ditemukan bersama anak itu dari harta, maka itu menjadi milik yang menemukannya. Yang menemukannya, yang dia gunakan untuk kemaslahatan anak tersebut. amalan bidzahir, beramal secara zahir. Wali anna yadahu alaih, dan karena dialah yang memberikan pertolongan kepada anak tersebut. Wa yunfiq alaihi minhu, dan dialah yang memberi nafkah. Dia memberi nafkah dari harta yang dia peroleh tersebut. Fa illam yakun ma'ahu malun unfiq alaihi min baitil mal. Apabila anak tersebut tidak ada harta yang bersamanya, maka dia pun diberi nafkah dari baitul mal, dari baitul mal yang dikelola oleh pemerintah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dia boleh meminta kepada penguasa untuk diberikan dari baitul mal yang bertujuan untuk pengasuhan anak tersebut, diperbolehkan. Namun kalau dia ingin berbuat baik, dia mengeluarkan dari hartanya sendiri untuk menafkahi anak tersebut, maka ini bagian dari kebaikan, bagian dari kebaikan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wallaqitu hurrun muslimun fi jami'i ahkamihi illa idza wujida bi baladil kufri fa innahu kafir. Dan anak terlantar yang ditemukan tersebut, ketika ditemukan, maka dia berstatus sebagai orang merdeka. Tidak boleh diangkat sebagai budak. Dan dia berstatus muslim dalam seluruh hukum-hukumnya. Jadi ketika seorang menemukan anak, maka anak ini statusnya merdeka, bukan budak, dan juga berstatus sebagai muslim, bukan kafir. Kecuali, kata beliau, apabila anak tersebut ditemukan di negara kafir, maka anak itu dihukumi kafir. Seorang anak ditemukan terlantar di tong sampah, di bagian mana? Di Amerika, negara kafir. Atau di Australia, negara kafir. Maka dihukumi anak tersebut sebagai anak yang kafir. Ini yang dikuatkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Sebagian para ulama menganggap bahwa anak yang ditemukan, apakah ditemukan di negara Islam seperti di negara kita, atau ditemukan di negara kafir, maka dia tetap dianggap sebagai orang merdeka dan sebagai muslim, meskipun ditemukan di negara kafir. Dan beliau, Al-Imam Ahmad rahimahullah, berdalil dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya yang menyebabkan dia Majusi, yang menyebabkan dia Yahudi, menyebabkan dia Nasrani. Orang tuanya. Nah, anak yang ditemukan tidak punya orang tua. Anak yang ditemukan tidak punya orang tua. Sehingga tetap dia dihukumi sebagai seorang muslim, kembali kepada asal fitrahnya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sehingga beliau, dan ini pendapat yang kuat, bahwa meskipun di negara kafir, apabila anak terlantar ditemukan, maka asal ditemukannya dihukumi sebagai seorang muslim, karena dianggap tidak memiliki orang tua. ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه. Jadi anak yang ditemukan ini tidak jelas nasabnya, bahkan mungkin namanya pun dia sendiri tidak mengetahui, karena kecil, anak 2 tahun, anak 3 tahun misalnya, ditanya namanya siapa, dia enggak paham. sehingga diberi nama misalnya, kasih nama Muhammad. Orang tuanya siapa? Tidak diketahui siapa orang tuanya. Muhammad. Nah, kapan ditetapkan nasabnya bahwa orang tuanya fulan? Kata beliau, wa yathbutu nasabul laqiti bi iqrari man yad'i. Ditetapkannya nasab dari anak yang ditemukan tersebut dengan pengakuan orang yang datang kepadanya mengakui bahwa itu anaknya, mimman yumkinu kaunuhu minhu, yang memang memungkinkan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Dia datang lalu mengklaim bahwa itu adalah anaknya dan dia membawakan bukti yang menunjukkan bahwa itu anaknya, maka itu anaknya, sehingga ditetapkan nasabnya kepada orang yang mengaku tersebut. Fa in tanaza'a fihi akthar min wahidin, apabila berselisih, A datang mengaku itu anak saya, B lagi datang mengaku enggak itu anak saya, buktinya ini, datang lagi si C datang mengaku enggak itu anak saya, tiga orang, entah karena tujuan apa kok semuanya mengaku bahwa itu anaknya. Mungkin karena melihat, wah ini anak ganteng ini, bagus dipelihara. Akhirnya masing-masing mengaku, itu anak saya, ini saya. Terjadi perselisihan. Dan masing-masing tidak ada bukti yang kuat. Uridha alal qafah. Maka di perselisihan ini, itu diserahkan kepada al-qafah. Jadi al-qafah itu adalah orang-orang tertentu yang punya kemampuan untuk mengetahui kemiripan antara seorang anak dengan ayahnya. Misalnya dilihat dari matanya, ini matanya mirip si fulan, ya. Orang Arab atau orang Cina misalnya, kalau itu mungkin nampaknya. Tapi ini dilihat dari hal-hal yang lebih spesifik, melihat kakinya misalnya, dilihat kakinya. Oh ini model kakinya, bentuk kakinya mirip kaki si fulan. Ya. Sehingga dilihat mana yang paling banyak kemiripannya, itu dinisbahkan kepada orang tersebut. Namun dengan perkembangan modern yang sekarang ini, mungkin lebih mudah ya. Dengan apa yang kita ketahui penelitian DNA, ya, dengan meneliti DNA seseorang, yang dengan itu dia bisa diketahui bahwa ini anak fulan, ini anak fulan, dengan melihat ada kesamaan DNA-nya, jenis darahnya. Maka tentu itu lebih akurat, ya. Walhasil dilihat, ya, ketika ada seorang misalnya datang untuk mengklaim bahwa itu adalah anaknya, ya dilakukan pengetesan yang memungkinkan bisa dibuktikan, seperti pengetesan DNA tersebut yang dengannya bisa diketahui bahwa anak ini memang benar merupakan keluarga si fulan atau keluarga si allan. Wal ahqu bihidanatil laqiti wajiduhu. Nah sekarang ketika anak ini ditemukan, siapakah yang berhak untuk mengasuhnya? Kata beliau, yang paling berhak mengasuh anak hilang yang ditemukan tersebut atau anak yang terlantar tersebut adalah si penemunya. Yang menemukan lebih berhak untuk mengasuhnya. Bisyarti ayyakuna hurran aminan adlan rasyidan. Tapi dengan syarat penemunya ini, dia bukan seorang budak. Dia seorang yang merdeka. Seorang yang amanah, adil, rasyid. Yang mampu mengelola. Yang mampu menjaga dan memelihara. Wala hidhanata li kafir. Maka tidak boleh hak asuh diberikan kepada orang kafir. Sehingga kalau ada seorang kafir yang menemukan anak terlantar tersebut, dia tidak punya hak untuk mengasuhnya. Diberikan kepada keluarga muslim. Diberikan kepada keluarga muslim. Wala fasik. Dan tidak diperbolehkan pula pengasuhnya dari orang yang fasik, yang mendidiknya dengan kefasikan, dengan kemaksiatan. Wala fasik ala muslim. Maka tidak diperbolehkan hak asuh dari orang kafir mengasuh anak muslim, orang fasik mengasuh anak muslim. Tidak diperbolehkan. Diberikan pada orang yang saleh, yang amanah, yang bertanggung jawab, yang mampu untuk merawat dan mengasuh anak tersebut. Wa yushtaratu fil multaqiti, dan disyaratkan bagi orang yang mengasuh, orang yang menemukannya tersebut, al-aqlu, dia berakal, wal-buluq, dan mencapai usia balig, wal-hurriyah, merdeka, wal-islam, dia muslim, wal-adalat wal-rushd, dan dia bukan orang yang fasik, dan dia orang yang pandai mengelola, merawat, mengasuh. Fala yasihhu iltiqatu sabi, maka tidak sah penemuan dari seorang anak kecil. Anak kecil umur 5 tahun menemukan anak kecil yang lain, maka tidak boleh anak kecil ini mengasuh anak yang ditemukannya, tapi dipindahkan kepada yang sekufu, yang pantas untuk merawatnya, orang tua dari anak itu misalnya. Wal majnun, tidak boleh, tidak sah penemuan orang gila. Apabila dia menemukan, maka berpindah ya wilayahnya, hak asuhnya, kepada orang yang berakal, yang rasyid. Wal abad, seorang budak juga tidak diperbolehkan. Wal kafir lil muslim, wal fasik was safih, demikian pula orang kafir kepada muslim. Maka ini dibangun di atas hukum yang kita sebutkan tadi. Ketika ada seorang anak ditemukan di negara kafir, kalau menurut pendapat al-muallif, maka anak itu dihukumi kafir, sehingga boleh diasuh oleh orang kafir juga. Namun kalau berdasarkan pendapat al-imam Ahmad rahimahullah, apabila ditemukan di negara kafir pun tidak boleh dirawat oleh dan diasuh oleh orang kafir, karena dia statusnya muslim. Tidak boleh diasuh oleh orang yang kafir atau orang yang fasik atau orang yang safih, bukan seorang yang rasyid, yang memiliki kemampuan untuk merawat, mengasuh, dan mengelola. Maka ini beberapa hukum ringkas seputar permasalahan al-laqid, demikian pula luqatah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan selanjutnya insyaallah taala kita masuk ke bab yang ke-22. Apa hukum menemukan barang berharga di tempat sampah? Ya sama. Di tempat sampah ada orang mau buang baju bekasnya. Dia buang. Dia buang di tempat sampah. Dia lupa kalau di dalam kantong dari bajunya itu dia menyimpan emas 10 gram. Masalah kan berarti. Sama deh hukumnya, hukum luqatah yang telah kita sebutkan sebelumnya, kewajiban dia untuk mengumumkan selama setahun. Apa hukum menjadi pemulung sampah? Kalau dia memulung barang-barang yang memang benar sudah tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, maka hukum asalnya halal, diperbolehkan. Ya, ambil besi-besi yang memang sudah tidak dimanfaatkan, atau plastik-plastik yang sudah tidak dimanfaatkan, lalu diserahkan kepada orang yang memang punya kemampuan untuk mendaur ulang barang-barang tersebut, maka hukum asalnya tidak mengapa. Ya, tapi kalau yang dimulung itu barang yang masih berharga, Nah, ini masalah. Ya, masuk ke rumah orang, tiba-tiba baju-baju yang dijemur hilang semua. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, atau knalpot orang, motor orang yang masih dipakai dipotong. Atau jembatan, paku-paku jembatan diambil semua. Maka ini pelanggaran, tidak diperbolehkan, haram. Ya, bahkan mencuri. Jadi kembali kepada seorang, apabila dia tidak mengambil kecuali apa yang diperbolehkan baginya, maka hukum asalnya halal, diperbolehkan. Wallahu ta'ala bisawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.